yang tidak ada nilainya dari sisi dunia. Akhwati fillah, a'azani wa a'azakunallahu jami'an. Masih kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah sifat-sifat seorang wanita muslimah. Di antara yang telah kita sebutkan, bahwasannya sifat seorang muslimah adalah antakuna mukhlisatan wasidiqatan wasadiqatan ma'allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada sifat seorang wanita yang muslimah adalah dia menjadi seorang yang selalu ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seorang wanita yang jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketaatan tersebut sangat luas, yang itu merupakan sebuah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang wanita muslimah, menjadi yang diberikan tanggung jawab untuk mengurusi rumah tangga, maka senantiasa kita selalu harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menjalankan itu semua, begitu pula ketika kita berhubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doa kita, di dalam solat kita, di dalam puasa kita, maka senantiasa kita harus mengikhlaskan segala apa yang kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula harusnya ada pada diri kita sifat jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala, jujur dalam beribadah, jujur dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita mampu untuk melakukannya, jujur dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Didasari dengan kejujuran tersebut, maka apa yang kita lakukan daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita semangat untuk melakukannya. Tetapi ketika kita tidak jujur dalam melakukan ketaatan tersebut, maka di sana adanya sifat kedustaan yang akan mengantarkan kita kepada sifat bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ketidakmampuan tersebut juga harus didasari kejujuran. Harus didasari kejujuran ketika dia memang tidak mampu untuk melakukannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, Qul amara rabbi bil qista wa qimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara rabbi bil qista, Rabbku telah memerintahkan untuk berbuat keadilan. Dia melakukan keadilan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia melakukan keadilan di dalam bermuamalah kepada manusia, dan tidak adanya di sana sifat kezaliman. Ya. Waqimu wujuhakum inda kulli masjid, dan tegakkanlah wajah-wajah kalian di setiap masjid-masjid. Wada'uhu mukhlisina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dengan ikhlas baginya agamanya. Yaitu arahkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan beribadah kepada Allah, baik secara zahir maupun batin. Naam. Dan dia jauhkan daripada sifat-sifat kekurangan di dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, khususnya adalah ibadah salat, yang di mana dia hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa di dalam salat tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, diperintahkan untuk kita selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada Allah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, baginya lah agamanya, walau karihal kafirun, walaupun dalam keadaan orang-orang kafir tersebut tidak menyukai diri-diri kita. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah zat yang maha hidup, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya dia. Fad'uhu, maka mintalah kepadanya, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas menyerahkan segalanya, ya, agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Dan juga satu ayat yang kita telah hafal tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Allah mengatakan dalam kitabnya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Allah menerangkan di dalam kitabnya, dan tidaklah aku perintah kalian kecuali untuk kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ya, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa'a, agamanya yang lurus, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang qayyim. Akhwati fillah azani wa azakunallahu jami'an. Dalam beberapa ayat yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki sifat ikhlas, untuk memiliki sifat shadiqah ma Allah, jujur bersama Allah, sehingga dengan keikhlasan dan kejujuran tersebut kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan menyerahkan dengan kesempurnaan dalam ibadah tersebut, tidak adanya niatan-niatan yang lain daripada keinginan-keinginan dunia. Jangan ada dalam hati-hati kita ketika kita beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kewajiban kita sebagai seorang wanita muslimah, kita semangat melakukan pekerjaan tersebut ketika adanya balasan dari balasan dunia. Ini menunjukkan bahwasannya ketidakikhlasan dia. Tetapi ketika tidak ada, maka dia tidak bersemangat untuk melakukan kewajiban tersebut. Maka hilangkanlah tujuan-tujuan tersebut, bahwasannya yang kita inginkan adalah ikhlas dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan dunia atau tidak, itu adalah bukan tujuan kita melakukan ketaatan tersebut. Tetapi ingat bahwasannya ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya pahala yang besar. Allah akan menjaminnya kecukupan rezeki, kecukupan di dalam masalah-masalah dunia. Ingat, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia ikhlas melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka itu merupakan ciri daripada ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, yang dia ikhlas melakukan ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah, ikhlas melakukan kewajiban dia sebagai seorang wanita muslimah, maka Allah berikan dia jalan keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dia alami. Allah berikan dia jalan keluar. Dan juga Allah telah janjikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Akhwati fillah azani wa azakunallah. Harapkanlah pahala Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan daripada ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang berikutnya, dalil tentang ikhlas dan shadiqah ma Allah, adalah hadis dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia telah niatkan. Maka barang siapa yang dia berhijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya yang dilakukan itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu tujuannya untuk dunia dan apa yang ada dalam dunia tersebut, awim ra'atin yankihuha, atau tujuan dia hijrah untuk tujuannya adalah seorang wanita yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ila mahajro ilaih, maka hijrahnya itu ya kepada apa yang dia telah hijrahkan, yang telah dia niatkan kepadanya. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini, perintah Nabi alaihissalatu wassalam untuk kita mengikhlaskan di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah amalan-amalan saleh, sebagaimana kata Nabi, sesungguhnya amalan itu tergantung dari apa yang telah dia niatkan. Melakukan ibadah kepada Allah, maka ketika dia niatkannya untuk Allah, ikhlas, maka dia akan mendapatkan keikhlasan tersebut dan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia niatkan ibadah dan amalan tersebut selain Allah, daripada dunia, ataupun seorang wanita atau pria yang dia ingin nikahi, maka dia akan mendapatkan tujuan tersebut, niatan tersebut. Khawati fillah, a'azani wa a'azakunullah. Dalam hadis ini pula anjuran kita, ya, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita meluruskan niat-niat kita dalam melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia untuk beribadah kepadaku, beribadah dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat beradanya kita di atas manhaj yang benar, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajnya para ahlu sunnah. Maka janganlah kita menjadi sebagaimana wanita-wanita muslimah yang dia tidak mengetahui ilmu ad-din. Ya, tidak mengetahui ilmu ad-din. Yang ada di benak mereka dan pikiran mereka adalah dunia, dunia dan dunia. Ya. Ketika dia mendapati, ya, seorang suaminya memiliki dunia, maka dia gembira dan dia semangat untuk melakukan kewajiban dia. Tetapi ketika suaminya, ya, Allah takdirkan, naam, ya, Allah ambil dunianya sehingga menjadi seorang yang tidak memiliki apa-apa, maka wanita tersebut pun, ya, membencinya, bermalas-malasan untuk melakukan kewajiban dia sebagai seorang wanita muslimah di rumah. Jangan sampai ada, ya, kata-kata di telinga kita bahwasannya ucapan, ya, ada uang abang disayang, tidak ada uang, ya, abang tidak disayang. Ini adalah ucapan seorang wanita yang dia ketika menjalankan kewajiban dia tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah azani wa azakunallahu jami'an. Maka merupakan sifat seorang wanita yang muslimah senantiasa dia hiasi, ya, dirinya dengan sifat-sifat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada antuna semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk bisa meluruskan niat-niat kita dan selalu ikhlas dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.